hewan yang lainnya, kuni turoba, jadilah kalian menjadi debu, hancur. Tiba-tiba mereka menjadi debu semuanya. Adapun manusia, tidak. Manusia tidak jadi debu. Mereka akan diadili dengan seadil-adilnya, dan tidak ada seorang pun yang terzolimi. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan itu dinyalakan, dipanaskan, au qadarat, artinya dinyalakan, fasarat ala azmiha naran tatawaqqad, sehingga jadilah lautan itu na'am berkobar apinya, menjadi berkobar-kobar. Nah, karena memang lautan itu mengandung garam dan terkadang mengandung minyak juga, sehingga kalau ada api yang menyala, dia ikut menyala. Sehingga kalau ada kapal yang tenggelam, kemudian minyaknya terbakar, kapal itu terbakar, ada minyak di sana, maka lama mati apinya. Nah, berkobar-kobar menyala-nyala. Itu baru satu kapal. Bagaimana kalau semua lautan itu dinyalakan? Sungguh sangat pemandangan yang sangat mengerikan. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dipasang-pasangkan, dipertemukan. Ay, artinya qarnu kullu sahibin amali ma'anawihi, yaitu dipasangkan masing-masing sesuai dengan orang yang semisal dengannya. Fajama'al abrar ma'al abrar, dikumpulkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang beramal soleh, berbuat baik, berdikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Wal fujjar ma'al fujjar, dikumpulkan para pendosa, orang-orang munafik, orang-orang kafir, dikumpulkan bersama orang-orang kafir, bersama orang-orang munafik, bersama pendosa, digabungkan, dikumpulkan. Wazuwijal mu'minun bil huril ain, dan Allah pasangkan, Allah gabungkan, Allah nikahkan, nah, dikumpulkan, digabungkan orang-orang yang beriman dengan bidadari-bidadari hurul ain. Wal kafiruna bisyayatin, dan adapun orang-orang kafir dikumpulkan, digabungkan bersama syaitan-syaitan. Wahada kaqaulihi ta'ala, maka ini persis sama sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasiqal ladhina kafaru ila jahannam zumara, ketika dibawa orang-orang kafir itu ke dalam neraka jahannam dalam keadaan berbondong-bondong. Orang kafir dikumpulkan dan mereka dibawa menuju neraka jahannam berbondong-bondong. Dan Allah juga menyatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, dan dibawa orang-orang bertakwa kepada Rabb-nya yang mengerjakan perintah-perintah Allah, dibawa menuju surga dalam keadaan berbondong-bondong. Uhsyiru alladzina zalamu azwajahum, mereka dikumpulkan, orang-orang zalim dikumpulkan, naam, sesuai dengan teman-teman mereka yang juga sama-sama zalim. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah kumpulkan kita, gabungkan kita, pertemukan kita di dunia dan juga di akhirat di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, dan sering-seringlah berkumpul bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang yang baik, agar supaya pada yaumul kiamah Allah kembali kumpulkan mereka di dalam jannah Allah Ta'ala. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang jelek, yang melalaikan umur-umur mereka, jiwa-jiwa mereka, menelantarkan jasad-jasad mereka dengan perkara dosa dan maksiat. Berkumpullah dengan orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Ta'ala, karena pada hari kiamat seseorang itu dikumpulkan bersama orang yang sejenisnya, yang serupa dengannya. Orang baik bersama orang baik, orang jelek bersama orang yang jelek. Dan semoga kita dianggap oleh Allah, dinilai oleh Allah, sebagai orang-orang yang baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan semoga dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang bertakwa pada yaumul kiamat. Untuk sementara ini sampai di sini dulu, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.